Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya, yang punya suara cakep, secakep orangnya tentunya. Bareng bersama Batalion Infantri 410 Alugoro, kasih dulu oplok-oploknya mana untuk Anissa Rahma Yupalap. Betapa malamnya. Terima kasih.